kita, persiapkan harta kita. Nah, ini saatnya yang tepat nih untuk mencuri amal, karena ada satu amalan di bulan Ramadan itu adalah kita diperbolehkan untuk mencuri. Saya mengatakan bukan mencuri harta, bukan mencuri materi, tapi yang saya katakan adalah mencuri harta, mencuri pahala. Karena Rasulullah mengatakan barang siapa manfaattara saiman, barang siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala puasanya orang tersebut tanpa mengurangi pahala dia. Kapan lagi Pak kita mendapatkan pahala puasa kecuali dari orang lain, kecuali di bulan Ramadan? Kita ambilkan contoh yang gampang. Kalau misalkan kita memberikan makanan berbuka 20 ribu misalkan, itu kemudian di situ ada nasi buak, ada aqua, kemudian ada rendang, 20 ribu kalikan 30 berarti berapa? Yaitu adalah 600 ribu. Ya, jadi kemudian satu orang kita bisa berikan, satu orangnya itu 600 ribu, kita sudah mendapatkan pahala dua Ramadan, Ramadan dia dan Ramadan kita. Bapak kemudian ngasihkan misalkan bukan kemudian 600 ribu, 6 juta. Berarti Bapak mendapatkan pahala Ramadan berapa? 11 Ramadan. Ramadan 10 orang yang berikan, kamu berikan berbuka puasa dan Ramadan kita. Kalau Bapak berikan 12 juta. Dan saya yakin menu buka puasa itu kalau di pondok tidak sampai 20 ribu, biasanya 15 ribu. Tapi kalau kita berikan sampai kemudian 12 juta, kita ngumpulkan berapa Ramadan? Kita ngumpulkan 21 Ramadan, 20 Ramadan orang yang kita berikan makanan berbuka dan Ramadan kita. Masya Allah. Kalau kemudian kita berikan 24 juta, berarti kita ngumpulkan 41 Ramadan. Coba kalau kita hidup, antum minta panjang umur sampai 41 tahun untuk mendapatkan 41 Ramadan. 41 Ramadan, padahal umur kita saja belum nyampe 41. Masya Allah, kan? Kapan lagi kita bisa menggandakan ini? Banyak Ramadan dulu kita yang bopeng-bopeng, masih banyak kekurangannya, ayo kita nutupin. Dengan kita berlomba-lomba memberikan makanan berbuka kepada orang yang sholih. Banyak orang yang sholih Pak yang mereka membutuhkan, tetapi karena harga diri mereka dan ifah, mereka menjaga diri mereka, mereka tidak minta-minta. Antum yang sensitif sama orang yang membutuhkan, jangan kemudian memaksa orang untuk minta, baru kemudian antum sadar, oh butuh tau. Jangan gitu. Orang yang beriman itu orang yang sensitif terhadap saudaranya ketika saudaranya itu kemudian membutuhkan. Kenapa? Orang yang sholih itu mempunyai ifah. Ifah itu apa? Merasa cukup. Merasa malu, punya harga diri untuk tidak minta-minta. Kasih mereka, hadiah untuk mereka. Karena ini saatnya kita untuk memuliakan mereka di bulan Ramadan. Ini saatnya pula kita memperhatikan saudara-saudara kita di Suriah. Pak, Masya Allah. Di antara tim yang pernah kemudian ke sana, yang di Ramadan itu Ustaz Abu Haris. Beliau bertanya, saya tanya ketika Ramadan itu gimana akhir di sana? Alah, makanya cuma kemudian air putih sama sup. Tok, tidak ada yang lain. Padahal menu di rumah sakit itu tuh sudah lumayan banyak. Kenapa? Karena paling banyak bantuan itu poskonya ngumpulnya di rumah sakit. Itu makanya cuma segitu. Apalagi yang bukan di rumah sakit. Ihtariman yahtarimillah. Tolong dong, ayo hormati orang yang menghormati Allah. Dan cara kita menghormati mereka itu memberikan hadiah kepada mereka. Kita berikan makanan berbuka yang layak untuk mereka. Ayo, 6 juta. 12 juta misalkan, 24 juta, Masya Allah. Kadang-kadang kita beli iPhone harganya 10 juta mampu, Masya Allah. Tapi kemudian untuk menggandakan Ramadan kita tidak mampu. Karena apa? Pahalanya tidak kembali kepada orang yang kita berikan makanan berbuka, tapi kembalinya kepada kita. Keutamaan coba, kalau kita memberikan orang yang soleh, kita mendapatkan pahala baca Qur'annya, pahala takwanya, pahala imannya, semuanya kita rangkum, kita ambil pahalanya. Anak-anak di pondok kalau Ramadan, Masya Allah, jangan tanya Pak. Itu pondok kalau di bulan Ramadan itu kayak sarang lebah-lebah, sarang lebah. Kenapa? Karena setiap orang itu baca Quran. Kalau di Suriah, Masya Allah, mereka tiap hari pahalanya itu tidak pernah berhenti loh. Kenapa pahalanya tidak pernah berhenti? Iya, kalau orang itu berada pada tanah ribat, ketika dia berjaga-jaga di perbatasan-perbatasan antara kaum mukminin dengan orang kafir, itu namanya tanah ribat. Nabi mengatakan tidak akan pernah mampu kamu menandingi mereka yang ada di tanah ribat, kecuali kamu berdiri, kamu sholat, kamu puasa, kamu sedekah, sampai mereka balik kamu tidak istirahat. Jadi orang yang hari ini di Syam, ketika mereka bertahan walaupun dengan desingan peluru yang tidak pernah berhenti dan rudal yang tidak pernah berhenti, mereka itu tertawanya dapat pahala, senyumnya dapat pahala, BAB-nya dapat pahala, kencingnya dapat pahala. Kenapa? Karena mereka menjaga tanahnya Allah. Nah, kita apa enggak kepingin untuk mendapatkan pahala dari mereka? Kita berikan makanan kepada mereka tiap berbuka puasa, ngalir pahalanya untuk kita. Kapan lagi kita bisa menggandakan Ramadan? Inilah saatnya. Persiapkan harta yang terbaik untuk kita berikan makanan berbuka kepada orang yang mereka berpuasa.